الله قولي بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Atrek ulikun pecut. Karena sebab itu datang perkhilafan pada antara segala ulama pada keadaan seumpama iman Abi Jahal itu daripada segala mungkin. Ilmu Allahi annahu la yujad. Kata setengah ulama mereka itu dikuasai oleh Allah Ta'ala akan seumpama iman Abi Jahal. Dan kata setengah mereka itu tiada kuasai Allah akan dia. Maka kata orang yang berkata disukai oleh Allah Ta'ala akan seumpama iman Abi Jahal, maknanya ta'aluk kudrah Allah Ta'ala dengan dia akan sebagai ta'aluk suluhi qadim, bukan ta'aluk tanjizi hadis. Maka kata orang yang berkata tiada disukai oleh Allah Ta'ala akan seumpama iman Abi Jahal, maknanya tiada ta'aluk kudrah Allah Ta'ala dengan dia akan sebagai ta'aluk hakiki, yakni ta'aluk tanjizi hadis. Jika patut kudrahnya yang amat terang dengan mengadakan sekalipun. Maka nyatalah kita faham daripada yang demikian itu bahwasanya bagi kudrah itu dua ta'aluk. Satu daripada keduanya tanjizi hadis, dan yang satu lagi pula suluhi qadim. Ya kah. Judul mantan tentang pembahasan kudrah Allah. Beda pendapat ulama bab iman Abi Jahal. Dari hidup sampai mati Abu Jahal hantar beriman kepada Nabi Muhammad. Di pura wajih merompak dengan Muhammad. Haitim bila. Pakan haitim. Alasan pakan badro. Yang jelas hana kudrah Allah Ta'ala untuk beriman Abu Jahal. Anak kudrah. Karena yang pejit ke, yang pejit terus kena kudrah Allah. Munyo Allah hana ge kudrah si jahalnya beriman, maka di hana beriman. Alasan badro Abu Jahal na alasandro. Yang ke alasandro dan hana jima alasan li Abu Jahal, hana jima alasan. Karena takdir Allah yang kena alasan ji, karena ji ane pati Tuhan kafi teman pakan ji ji hana beriman menyo secara etika karena hana kudrah Allah ji untuk beriman ka putra takhun ge istilahkannya ilmu Allahi annahu la yujad. Dalam ilmu Allah ji iman Abu Jahal tidak akan terjadi hanujud. Nah pilihan Abu Jahal untuk beriman. Nah namun ji beriman hana. Naso paksa ji beriman, naso paksa ji hana beriman. Hana. Padroh hana betul. Cuma ni ji na alasan dra pakak ni ji hana beriman. Pakak dra. Gronji na Muhammad. Caramji na Muhammad. Ini alasan dra ni. Diciptakan oleh Allah Taala alasan bagi untuk bak beriman kesombongan. Habancit lagi Fir'un hantir beriman kepada Nabi Musa kerana kesombongan. Pakaan cara mula bunyi. Yang alasan. Tanya mana ada jabat malamnya kudrah Allah. Alasan ji pakaan. Burung hana jabat yang alasan badra pada. Sibuk. Padahal malam Jumaat itu baru sibuk. Jina pernah nak sibuk. Kan nak sibuk dan nak hai. Hana putra je lah tak. Yang betul. Ba'a. Ba'a nak ubat je jadi sini pun tak. Hana ubat ba'a. Jin beya ada. Syaitan nak beli beya ada. Mana ada beya? Kun sebahagian ulama. Allah Ta'ala iman Abu Jahal dikuasai. Ken sebahagian ulama tu tidak dikuasai. Nyo bahasa. Pakan Abu Jahal tidak beriman. Ken sebahagian ulama iman Abu Jahal tidak iman Abu Jahal dikuasai. Iman ken sebahagian tu iman Abu Jahal tidak dikuasai. Nyo bahasa. Nanti kita berdapat surah ini. Kita berdapat surah. Nyo bahasa ini. Ken sebahagian ulama iman Abu Jahal Allah tidak Allah menguasai. Ken kebahagiaan ke hana kekuasai. Ya. Nyan gelombong. Kuasai dengan tidak dikuasai, nyan gelombong. Pemakna dikuasai. Ta'luk suluhi qadim. Hana ta'luk tanjizi hadis. Kalau nyo tetan nak buk makna nak ampo, minta makna ampo. Kau nak nak eh? Pemana dikuasai iman Abu Jahal na ta'luk suluhi kadim hana ta'luk tanjizi hadis. Pemana tidak dikuasai. Pemakna tidak dikuasai. Makna tidak dikuasai. Ya. Ta'luk hana ta'luk suluhi. Ya, hana ta'luk suluhi. Okey, baik? Hana ta'luk suluhi kadim. Suluhi kadim. Ta'luk kadim. Bandu atas. Ya. Tak. Suluhi le. Makna suluhi patut. Makna kadim makna kadi hana awak pajan pun patutnya atau hana patut wate wate hana hana permulaan jika trip katanya jika terjadi. Iman Abu Jahal itamam dalam kudrah Allah. Surah Suluhi tadi, patutkah Abu Jahal beriman atau tidak patut? Yang gubuhnan Suluhi tadi. Nah patut, nah patut kira orang mati atau hana mati, gubuhnan Suluhi tadi. Wate yang di dalam kudrah patut suluhi atau patut atau hana patut sesuatu disebut dengan suluhi. Jid beriman Abu Jahal, jid. Jid hana beriman Abu Jahal, jid. Gebungna suluhi. Kumana suluhi? Jid bandua. Jid bandua bukan patut. Yang mana suluhi? Memang terjadi suluhinya bak barang mungkin. Pilihan antara jadi atau tidak jadi, yang gubuhnya suluhi pilihan. Sedangkan mungkin, takalan jih mungkin, takalan mungkin. Sesuatunya mungkin, takalan jih, jihna, jihna. Karena tanya hana wajibna. Ya, teman, iman Abu Jahal na wajibna hana. Na wajib hana? Hana. Jid beriman Abu Jahal, jid, jid hana iman. Jid iman tidak tidak wajib terjadi. Tidak iman tidak wajib terjadi. Nyen gebuhna suluhi. Gimana lagi? Kabar ya? Kira-kira jid kepegat oleh Allah. Jid, jid hana kepegat. Jid ini kebunan suluhi. Tanya kaya gasir. Ini suluhi. Jid kaya, jid gasir suluhi. Tanya umur 60 suluhi. Jid 60, jid tak. Yang suluhi mandu. Makna drawi suluhi salaha ya suluhu suluh. Makna drawi patut. Ya, layak. Ya, kena layak, kedik layak. Menggunakan suluhi. Arti layak tidak mesti. Ayang ke layak, hana mesti bermenang, hana mesti bermenang. Ya. Tanen blo meto. Jep inopa tabu. Ju. Teroris. Serius. Abang Ji. Nyam duduk peng lagi. Kan maksud Ji, nyam nyam nyam nyam peng cukup dum dum bu ya. Jero nak tu kita tu. Betul peng bila. Nah, betul peng juga nak peng. tengah pilih pilihan. Banyak pilihan. Nak mesti tabla ini apa? Hana. Nak mesti tabla expander? Hana. Nyan pun terhadap dia. Nyan dengan apa dia? Suluhi. Gerdhum tertentukan satu. Di antara banyak pilihan, tentukan satu. Nyan gebuhnan suluhi tadi. Ketika sesuatu pilihan jetna, jetan, jetnyo, jetji tidak tertentukan, macam jet suluhi. Menyohana tertentukan atau tertentukan iman, maka haji akan beriman. Tentukan tidak, haji tidak beriman lagi jahat. Yang kenyan suluhi. Wate dalam suluhi manteng nyoji. Ya. Sesuatu yang jir keji atau hanjir keji galamna ketentuan kemudian ditentukan satu. Wate ditentukan satu jir jadi jir han jadi. Tipulan tak pernah puhana. Nyan tengah puna hana suluhi. Kemudian ditentukan ada, ji akan ada suatu saat. Atau ditentukan tidak ada, ji tidak ada suatu saat. Agak iman Abu Jahal. Abu Jahal beriman juga. Hana juga. Hana beriman juga. Na iman juga. Kemudian ditentukan satu tidak beriman. Lahir Abu Jahal seumur udib sampai mati tidak beriman. Gebuhnan suluhi. Yang suluhi yang tak, yang tengah nak nyolayak. Yang tengah-tengahnya gebuhnan suluhi. Ketika lahir Abu Jahal bid tidak beriman sampai mati. Gebuhnan tanjizi hadis. Pemana tanjizi dilaksanakan, ditembuskan seperti rencana. Pemana hadis barang duduk baru. Hai berapa tanjino? Jino karena baru. Imu'in lamati tanyo, lamutak tanyo, imu'in pegat rumah, hana tak pegat jir, nasih hana tak pegat pi, jir ya alah tak cok sen nyan, tak mekat-mekat di nalaba tinggal, baru tak pegat rumah nyan gekhen memilih tidak pegat rumah nyan. Wate bunuhnya tengah suluhi. Teluhi. Oh lembaga. Tak pegah je. Lembaga jadi. Alah ba'ilai. Tak pegah jadi. Alah ba'ilai. Menyuruh tak pegah je. Hana tak pegah je. Kenan pilihan je. Tak pegah je. Hana pegah je. Cep kesimpulan. Ba'ilai. Artinya hana wujud rumah. Karena kata pilih tidak membangun rumah. Atau tak pilih membangun. Nyan wate tengah memilihnya jid dua macam. Jid jadi, jid tidak jadi. Nyan itanya karena rencana tanah pegak rumah. Nyan imanya lautak tu. Pegak. Pegak jid kak perleh. Bek jid. Nyan pilihannya naso paksa tanya untuk memilih satu. Anak. Tak pegat layak, suluhi. Hana tak pegat di layak, cocok, suluhi. Pilih tabok, pilih hana pegat. Maka hana jadi. Pilih pegat. Menyoka tak pilih pegat. Maka jadilah rumah. Wateka jadi kayu-kayu kamlai tak pegat. Di situ dinamakan dengan tanjizi hadis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Telat bila nyau? Telat tak apa. Ya. Seksi ya. Ya, ya. Ha. Jadi tanjizi hadih eksekusi, melaksanakan yang kah direncanakan, dugunan eksekusi. Ya. Na tanjizi hadis karena suluhi kadim kah selesai kadim analih jadi ya suluhi kadim kah selesai yang buat Allah tapi genyatakan dari hana kepada na dinamakan dengan tanjizi hadis. Dinyatakan kepada dinyatakan atra yang hanadi kemudian gebeni gebelahi dan eksekusi mandur eksekusi dari hana telahi lahi serai untuk yang setiap detik Allah berbuat tanjizi hadis, sedangkan suluhi kadim memilih ini itu kiamat pajian so kapi so islam nyangka selesai suluhi kadim. Jino tengah hanya menampakkan, melahirkan hadra ketentuan yang kah selesai. Kalahi uriamnya kalina ketentuan lahi. Kaktif kamati uriamnya kalina ketentuan hinan mati. Nyang tanjizi hadis hanya menampak. Kudu hadra yang kah direncanakan terkelilingnya. Putra kira skenario izin. Kekalina dalam skenario bulan-bulan dah timbak mati pura-pura kemenan ni. Onian baru. Nyo lagi yang kam dulih nyo menan ka bubu. Keun tau ke? Keun waya. Keun dalam. Keun dalam. Kemana? Ya, manigo anak keun dalam ikun sutradara itu. Ya, kira. Lagi penentuan suluhi kadimnya tiga kan? Pada saat suluhi kadim nah, tiga. Itu tiga antara jut dengan anjut, tapi tiga tentukan pakai masa jadinya kan? Ya. Tapi setelah tentukannya pada saat mesejit ke lagi kajadek ditentukan berarti tinggal pre suluh. Tinggal pre dan jizi hadi pajian pa di mana? Kemudian ni, tinggal itu. Iman Abu Jahab suluhi kadim lewat. Nah, ya. Jid iman Abu Jahab, jid hana, jid dipilih oleh Allah hana. Maka hana dan jizi hadi. Hanya kan pilih hana benda dalam dan jadi tadi. Hana lahi. Hanjit kepada kenyataan. Bahkan karena dipilih hana. Hana alam skenario. Alam skenario kali hana pertimbangan dekat bahasa manusia. Pertimbangan kan antara jadi atau tidak. Ternyata dipilih tidak. Tidak jadi. Maka hana han jadi. Gimana? Baik tengok dah. Kamu kujek kan? Baik tengok dah. Tapi mari jemaah cahaya. Nyo. Penyebab nama ya. Untuk kau roh di. Ya. Pasti nak doa kena yo. Mari hidung mari pegang. Halang kau muslimin kau tin mak roh dah nyo. Kenyo kau sang batet boleh di belah nak. Oh ngan ah. Nak kenyo. Balik ahada asyara. Balik tiba. Ya, dapat janji ada. Berangkat kan? Berangkat. Kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenap kata berdua-dua. Jadi kan setelah ditemukan dia karena memang tadi sampai mati yang dihukum tadi sih kan dari awal Allah anak iman gitu tadi ditentukan Mbak Sidoi tadi memang sampai mati yang iman kafir tulen ya. Pada saat dibangkit langsung kena hukuman tadi disiksa lah. Disiksa. Langkau kurang kan enggak kena seta. Dari awal kan Hana Gubi ya tanya-tanya di kampung. Hani komplain dia jaha. Hani komplain. Ilm hana alung beriman karena takdiran ya Allah. Hai komplain. Pakan hai komplain. Karena nak alasan bak roja na beriman. Alasan bak roja. Si jahalnya urang hana percaya suluhi kadib dan jizi kadib. Kan hana mungkin dikomplain nanyo. Dan yang lengan Pak Buya. Maka nikah teman tengkong. Hero aku. Hang petih Muhammad. Anu mi yanji. Nya kan nyana lasan ji. Nyana lasan ya kumkakan. Mam sila katanya apa ikut tak komplek. Tapi sila katanya lah ada. Katanya. Jadi kan Buya ada. Yang nama iman. Yang nama iman. Pakai mati ya, Tik? Nah. Mati ya? Kita komplain suluhi. Kan, pada saat Tanya melakukan sebuah masjid, kita nak alasan roh yang kan suluhi, yang kan danjiri. Ka lepas lako hijak kerja bak pim, tanya tak mong rumah. Pakai. Lako je kan lepas hijak kerja. Atau dengan purumoh yang kajak kerja tinggal tanya dengan mak tuan ok bang yang buat contoh kedua tengah viral kan ya tengah viral kan kenyang kau peng ya tenang nak baca baca dia yang ada tanda dia. Bobo dia kena. Apa ada tanda dia kan dengan Devi di mana tadi si hari tu. Nyo. Ini ada tanda. Alasan tanya umur dia macam mana? Umur dia macam mana lah? Mesti menyokotnya alasan tanda cok. Tanda cok je nak pilihan. Maka disebutlah ikhtiar. Makna ikhtiar pemilih. Nyan matua anda. Mungkin kamu nak nilai hot. Nyan matua. Mungkin menakai. Ngan malay ada mendang kan terjadi juga. Kemudian, tapi tetap memilih nyan. Pakai matuan liar ha. Hana urip ketika melakukan sesuatu yang beralasan dengan takdir Hana. Mandum nala tandro dia. Nyok pilihan. Hana. Kami yang terjadi kerana lagi cerita ulangnya yang motor yang nyah nak salah dia. Nyah nak salah dia. Bila sesuatu yang terjadi yang ditanya, kan karena usaha. Hanya cuma dalam ikhtiar dan hanya ada syarat. Contoh no, tanya urut di mana? Anak mi tengah main. gerudung kenang ji meninggal. Nak kalah kayo? Hana hana pilihan ni. Hana pilihan bebek kenang hana pilihan. Dor dor dor meninggal. Hana pilihan. Ya, kak, baca-baca. Pokalor. Maka nyatalah kita faham daripada yang demikian itu bahwasanya bagi kudrah itu dua ta'alluq. Satu daripada keduanya tanjizi hadis dan yang satu lagi pula suluhi qadim. Tetapi keadaannya dua ta'alluq, satu bagi kudrah itu atas jalan ijmali dan adapun atas jalan tafsili, maka bagi kudrah itu tujuh ta'alluq. Kesimpulan sementara bunuh, kudrah ta'alluq dua. Pertama suluhi qadim, kedua tanjizi hadis. Yang sebenarnya ada jalan umum menyertanya perinci jumlah ta'alluq kudrah tujuh. Menyur secara ijmali, secara umum ta'alluq kudrah dua, suluhi qadim dan tanjizi hadis. Menyo tanya keluar, tanya perinci, bermantap ke dek. Jumlah ta'alluq kudrah tujuh macam. Ijmali kalau nak beja. Ya, mungkin mana? Jadi bak yang singkatkan suka tak pahami. Wateka panjang penjelasan kamu dah mudah tak pahami. Ya. Pada tabut matan takrib hanjir tu. Pada tabut baju ring baru je kata. Ya, gunanya ke benda ni je. Kali oi ikut jai lah. Oi dikhe aduh mina. Ana ada pula orang yang kau dia. Ana ada. Data tujuh. Pertama, daripadanya ta'alluq suluhi qadim, iaitu patut kudrah itu pada azali bagi mengadakan dan meniadakan dengan dia. Ta'alluq yang pertama, gebuhnan suluhi qadim. Ya. Kiban yang geken suluhi kadim nyepat penjelasan kok god kala. Ba azali kodrahnya je dipegat atranya je hanai pegat je yang gebunan suluhi. Kodrah je dipegat langit je hanai pegat je. Kodrah jid pegat tanya. Jid hanai pegat. Jid nyan gebuhnan suluhi. Makna suluhi kedua makna dro suluhi patut dan layak. Antara pegat langit dengan hana pegat. Na layak ba Allah. Na sabah kekurangan bila hana pegat. Na sabah kekurangan bila hana pegat. Hana. Artinya layak kedua. Tidak ada yang wajib bagi Allah. Allah wajib pegat langit hana. Allah wajib pegat langit hanjir. Ban dua-dua layak ba Allah guna pegat silakan hana pegat. Silakan gebona suluhi qadim. Dan kedua daripadanya keadaan mungkin di dalam masa yang sentiasa dahulu daripadanya di dalam genggaman kudrah dengan makna bahwasanya Allah Ta'ala Jika menghendaki akan kekalnya atas tiadanya, dikekalkan dia begitu. Dan jika menghendaki akan mengadakan dia, dijadikan dia dengan kudrahnya. Dan yaitu daripada segala bahagian takluk Ka'bah. Yang kedua, gubunan takluk Ka'bah. Arti Ka'bahnya ha? Genggaman. Genggaman arti Ka'bah, genggaman Ka'bah. Arti Ka'bah, Ka'bah. Yang gekun dengan takluk Ka'bah atau yang kedua, dalam masa suluhi kadim bunuh jid gepena jid hana. Kemudian bila Allah berkehendak jadi akan jadi, bila Allah berkehendak tidak jadi maka hana jadi. Yang dalam masa galom jadi nya pun nilai buno pun buno tak pernah layak hana, tak pernah pi layak gubungan suluhi. Kemudian nya Allah memilih jadi, Allah memilih tidak jadi. Selama galom jadi, pilihan antara jadi dan tidak jadi, lalu dipilih satu, gepilih jadi. Jadi, gepilih hana jadi, hana jadi dinamakan Ka'bah. Artinya nyen berada di dalam genggaman kudrah Allah, jadi atau hana jadi. Bunuh yang pertama bak suluhi sekedar pilihan jidna jid hana tak puna jid hana tak puna bijid. Kemudian gecok sabuk ke keputusan oleh Allah bekna. Atau gecok sabuk keputusan guna. Yang gebunan Ka'bah. Selama belum jadi gebunan Ka'bah, arti Ka'bah dalam genggaman kudrah Allah, pokuh tak jadi, pokuh han jadi. Kena lagi dulu dalam regam Mbak Abu Nawak kena. Pumati pun han. Menyak bapak-bapak kebeli. Menyak mati, berudak. Yang kena makna Ka'bah. Jadi atau hana jadi disebut dengan Ka'bah. Dalam masa penentuan yang ke disebut Ka'bah. Yuk kalau masa penentuan nyojit hitam, jih tak pegat hitam, jih tak pegat putih, jih tak pegat kaya, jih tak pegat gathin. Yang kalau na ketentuan pilihan-pilihan yang layak untuk dijadikan oleh kudrah, yang gubunan suluhi kadim. Kemudian ketika kudrah Allah berkehendak memilih satu, yang selama galom dijadikan kala gepilih, menyememang gepilih tidak jadi, maka kudrah tidak akan menciptakan. Gepilih jadi, kudrah akan menciptakan. Selama dalam pilihannya, selama dalam telah memilih tapi belum jadi, disebut dengan Ka'bah. Dumna ukuran dari pegar rumah. Nyoba bangku MA dia karena nya rumah kali tu kan bangku pet anjir. Meri rumah ceju. Kenyang kau ni? Ceju rumah belum datang. Buka. Warna alam. Warna alam. Warna alam. Warna alam. Dumna rumah tanda pegar. Kepertimbangan. Popo nilai belum pegat, ubek. Lah, cok kita bilang pegat. Nyen gekun ka dari suluhi kaji ke Ka'bah. Pegat. Ka nyen ka ka pegat. Ukuran bina lu pegat. Nyen 20 kali 20. Nyen 12 kali 15. Nyen macam pilihan nyen suluhi tiga tin. Tentukan 12 kali 12. Nyen Ka'bah lo. Nye kakak dah. Nye menteng lam genggaman tanyo. Nye. Galom dah pegat. Baru perencanaan. Po nile, lu pegat, pubek. Pegat, tabok. Pegat, pubek, bek, tabok. Nye suluhi. Suluhi jitren kepada kapda. Wateka menentukan satu jeteh atau hana. Wateka menentukan dumna ukuran di antara banyak pilihan. Nye pi gubungna kapda. Lam kapda emak. Lam kapda dera bagi. Ya. Biasa tanya orang terkait perkara, terdukan awak ini. Kamu ayah, kamu ada bodoh ni, kamu ni. Berarti kapda je. Je kapda je. Ah, kapda. Jadi temam dalam barisan suami-suami takut isteri. Ya, ya benar. Terdukan belajar. Yo, kan bawa ini juga nak gambar. Yang buku suci dia nyok ke dibuka. Memang mudah tu. Lepur. Kan bab bini belum rumpung di jual rumah tu tak apa. Kan ya. Apa nama rumah? Yang ka yang kedua kapda. Ka. Kaile. Ketiga daripadanya mengadakan Allah Ta'ala sesuatu dengan kudrahnya di dalam masa yang sentiasa, dan iaitu pula ia setengah daripada segala bahagia ta'lu dan jizi hadis. Yang kelak gebuhnan dan jizi hadis, kiban yang geken dan jizi hadis setelah ditentukan oleh kaddah Allah gebejit bab masa yang kada ditentukan yang gebona tanjizi hadis eksekusi dilaksanakan sesuai lagi yang kada ditentukan lam taklu kaddah yang terjadi tanjizi hadis. Apabila waktu masa kaftah memilih ada, memangnya memilih tidak ada, hana eksekusi, hana terjadi. Ya, ya. Bak masa iman Abu Jahal, ya, melewati dua fase. Melewati dua fase, fase suluhi kadir dan fase kaftah yang dipilih tidak beriman. Layakkah dia sebagai manusia? Layakkah dia beriman atau tidak? Beriman layak, tidak beriman bi? Layak je. Dua-dua je. Kemudian ditentukan oleh kaftah tidak beriman. Maka yang terjadi karena tidak beriman, lahir ya bulahab, watay dan jizi hadith, ternyata kaplat seumur hidup. Bahkan karena watay pilihan dalam kaftah, you know? Tidak. Ya. Tidak bergerumah. Tidak bergerumah. Ha, Mekat ilai. Telah bahinan dia. Baru ber. Ha, bet pertama peng waji ilai. Tak cok tak pakai kemodal ilai. Benar ilai kan? Ya. Bet ajak waji ilai. Peng kat kasih bajaro peng. Ya. Kiban. Tak pakai nguri rumah lagi yang waji berah no. Kiban tajak wajib pada ya ile yang mudah tidak dendam. Tidak kira. Tidak kira. Menyata mencawarah dengan makhluknya yang wajib memang nak. Memang makhluknya kan untuk dimencawarah. Untuk diberi keputusan. Kalau tidak, diputusin saja. Ya menang ini. Makhluknya menang ini. Ya. Keempat, daripadanya keadaan mungkin di dalam masa yang sentiasa ketika ia wujud di dalam genggaman kudrah, dengan makna bahwasanya Allah Ta'ala jika menghendaki akan kekalnya atas adanya, niscaya dikekalnya akan dia atas adanya. Dan jika menghendaki akan binasanya, niscaya dibinasakan dia dengan kudrahnya. Nyawa katrok fase yang keput, tahap yang keput. Tanya kanan. Nyo tanya lam masanya. Nyo lam masanya. Tanya oh, tanya kalahi kamu jub. Nyo nyan. Tiga tu tanya gubuknan Ka'bah. Ka'bah. Mantap. Suluhi kadi Ka'bah dan jizi hadis Ka'bah. Gati. Ka'bah antara kanan. Munyo pertama bunyo Ka'bah atra yang galomna dipertahankan di dalam genggaman kudrah untuk tidak jadi delay sebelum masa ketentuan truk. Nyo jinau tanyonyo lam Ka'bah Allah. Kananyo kana teman-teman duk lak batak kaya batak lam Ka'bah Allah. Kiban maksud ji bila Allah mempertahankan kita akan hidup selamanya hana mati-mati jir. Bila Allah menghendaki akan dimatikan jir. Nyonyo dalam genggaman kota Allah. Ya, menyo gergak mati. Menyo hana gergak udip selamanya hana mati-mati. Amnyo danyo ba danyo kiban hawa ke mati-mati kamu nan ni. Tapi nyo ke keinginan dikehendaki untuk kekal kekal tapi-tapi hana mati-mati walaupun kiamat. Karena kena benda ji walaupun kiamat hana binasa kan. Kena benda nyapa dumbo-dumbo benda. Andainya tanya orang, laginya ketentuan pak Allah, pi hana mati. Jid hana mati. Tapi kehendaki daripada Allah Ta'ala, tanya orang memang mati suatu saat, akan mati. Nyo gubuh nan tiga de, Ka'bah. Ya, makna Ka'bah, apakah tanya dipertahankan dalam ada sabi-sabi atau suatu saat ada tanyonyo akan binasa habis ke ataupun mati. Yang gebuna Ka'bah. Kalau warga Ka'bah nalo be ada. Nalo tahap yang keempat. Kelima. Dan kelima daripadanya membinasakan oleh Allah Ta'ala akan sesuatu dengan kudrahnya. Dan iaitu ia daripada segala bahagian taklu dan jezi hadis. Tahap yang kelima. Dari Ka'bah Allah ke kehendak tanya mati. Kemudian bak Ka'bah kena dua pilihan. Dikekalkan atas adanya atau dibinasakan. Allah memilih dibinasakan. Mati. Nyan dari udip ke mati. Punan dah ke? Ta'luk dan jizi hadis. Meriwang lam bunuh atrakilai. Suluhi kadi. Ka'bah dan jizi hadis. Ka'bah dan jizi hadis. Kaduaga Ka'bah, kaduaga tanjizi hadis, kaduaga tanjizi hadis eksekusi dari tidak ada kepada ada, dari ada kepada tidak ada, yang gebunan dua-dua tanjizi hadis. Ya. Dan keenam daripadanya keadaan mungkin di dalam genggaman kudrah Allah dengan makna bahwasanya Allah Ta'ala jika dikehendaki, jika menghendaki akan kekalnya atas tiadanya, niscaya dikekalkan akan atas tiadanya. Dan jika menghendaki akan adanya, niscaya dijadikan dia dengan kudrahnya. Dan iaitu setengah daripada segala ta'aluk Ka'bah. Tiga tip. Amrum Ba'la. Ho katruk mati. Tanyo ka mati. Di alam barzah. Urang di alam barzah. Nyen urang tengah alam-alam barzah. Gebohnan ta'aluk put ta'aluk qabah. Kiban makna ji? Gepertahankan tanyo oleh Allah Ta'ala dalam mati. Apakah gepu mati sabi tanpa bangkit-bangkit? Jir. Apakah getanyo akan diudipkan kembali? Jir. Yang gebunan? Kabah. Pilihan baklah. Fokus orang yang akan mati. Mati sabi-sabi hana udip leh. Silakan ya urusan Allah. Apakah dia akan dibangkitkan? Nyampi urusan Allah. Antara dua pilihan, gepu bangkit atau hanali gepu bangkit, gepu mati selama-lamanya. Nyen gepu na Ka'bah. Ketujuh, daripadanya menjadikan oleh Allah Ta'ala akan sesuatu dengan kudrahnya ketika bangkit pada kuburnya, dan iaitu setengah daripada bahagian ta'alluq tanjizi hadis. Yang terakhir, meriwang lo matra lumur le atra lumur lima punanji tanjizi hadis putra teman hino tanjizi hadis dari mati dibangkitkan, dari tidak ada diadakan kembali. Gubunan tanjizi hadis jadi ada nama eksekusi, ada nama dilaksanakan, dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi tidak ada. Nyan mandum-mandum nanji tanjizi hadis. Pemana tanjizi dilaksanakan? Pemana ada dari hana kena, dari na ke hana? Yang kena hadis. Kibat? Tiap saat. Tiap saat. Ha, tanjizi hadis. Kasih dari tujuh poknya yang ada penjelasannya. Penentuan tiga aja kan dari pon. Yang suluhi tadi mana limula? Yang suluhi sebenarnya mandum-mandumnya, mandum-mandum kah selesai. Apakah mati atau hana? Kemudian kan, apakah bangkit atau hana? Kah selesai mandum-mandum dalam suluhi. Tiga ketentuan. Tiga. Cumannya tahap-tahapan ni getanyo kun lagi nya. Getanyo kun. Mudah terfahami. Kita nyokud penjelasan tanyo menyoba Allah nyo hana perlu tanyo. Yang tiga menunggu ke final. Jino tinggal eksekusi. Jino tinggal puna puna pahana puna pahana. Ni yang ada. Yang lain mendung diliba tadi. Yang lain. Yang kerjaan no jino malam-malam no kan dua puluh kan yang boleh kan boleh tu. Yang punya kejadian. Yang tanjizi tanjizinya nyanyi atra kejadian. Gocam kan. Ah dari dari hana kena. Dari tengah nak ke hana, dari hana kena. Hego. Tanjizi hadis. Limong hadis tu. Kan biar belum boleh dia. Mangak mangak lebih merasa tahap-tahap lagi ni anda pegak. Padahal bagi Allah anda tahap. Kesimpulan ji anda li tahap. Pelaksanaan ji bertahap. Lagi kita ni bukan rumah kesimpulan kali ya. Nah, cuma waktu gereja tu kan bertahap. Idenya kesimpulan ya kali ya. Rumah bulan baru. Habis benar aja. Cepu jodoh kali ya. Padu tak bawa pelu juta. Kemenan kan? Kalau dua kerupuk penuh balik di belakang. Yang menemenan ke depan kan? Yang ketentuan kan? Cuma beda tak kan? Ketentuan tanya menyuruh dengan ketentuan Allah. Itanya jid mubah dalam sekejap. Ketentuan Allah tidak lagi berubah. Pajan mati, pertanyaan mati. Pajan bangkit, pertanyaan bangkit. Itanya kalau tak berdentik pun, cek habitat, duduk kakak, kasar lalu. Menurutnya, menurut ke, terbaik. Jodoh, lipih, tak habitat. Lipih lho, kasar lalu. Menurutnya ni danyo ketentuan danyo berubah karena danyo memang terbatas. Allah Maha Sempurna. Kita kena di ketentuan Allah menurut Allah. Tapi hanya satu bulan dia nak mengubah apa? Memang ha? Yang nanti nak mengalami apa? Nyo. Jadi tak ke ni danyo kaptahnya, tak ke genggaman kudrak, tak ke ni danyo terserah kepada Allah apakah dimatikan atau dihidupkan, maksudnya urun dengan mati apakah dibangkit atau hana nyang ditanyo ke ketentuan kalena nyang ketentuan kalena bangkit dengan hana mang ditanyo begah takkan kada begah ditanyo nyang dalam masanya tona protek hana protek ya Allah nyo ben bangkit le nyo bangkit nyo hana le kapha aku hana hana dapat protek. Ya, tabak mana urang mudik perlu mandi, kebikin mana? Mandi kah mandi kah susah. Mulanya ke berle ke bangkit, kebikinnya lebih senang mandi bangkit. Padahal mulu bangkit tu ada orang adu. Ya, dan telah diam segala ulama daripada ta'aluk kudrah dengan sesuatu kemudian daripada itu, iaitu keadaannya di dalam genggaman kudrah dengan makna bahwasanya Allah Ta'ala jika menghendaki akan kekalnya atas adanya dikekalkan dia atas adanya, dan jika menghendaki akan binasanya niscaya dibinasakan dia dengan kudrahnya. Tetapi ini takdir dengan kita putuskan tilik kita daripada segala dalil yang dibinasakan dia bagi syarak yang dibangsakan dibinasa yang dibangsakan dia bagi syarak, maka apabila dihimpunkan ini dengan yang tujuh yang tersebut dahulu itu, jadilah jumlahnya 8 ta'aluk bagi kontra atas jalan tafsir. Yo, ho bunuh tahap kadro. Dia bangkit. Bangkit, urun ke syurga, ke neraka, ke mana? Yang kaplat-kaplat, syurga, neraka, yang gat-gat, ke syurga. Nya, gekeun bahasa kitab, diam ulama. Makna diam? Olehnya pulau geir pulau. Apakah nada nyizi hadis law? Apakah orang kata mengcuruga, kata mengneraka akan dibinasakan? Diam pulau. Jadi ta'aluk kudrah hanya tujuh dari mati kepada bangkit dan nyizi hadis nyan enhan tujuh. Cuman urang kata meng syurga, urang kata meng neraka. Nyan watenya Allah sigate Ka'bah mempertahankan urang nyan selamanya dalam syurga, selamanya dalam neraka. Mutamahlah sabote 8. Putra 8. Ka'bah. Ya. Apakah urang lam syurganya dibinasakan atau urang lam neraka dibinasakan? Yang pilihan Allah. Tapi menurut dalil syarak, menurut yang tak baca bab Quran, hanali kematian. Hanali kematian. Artinya yang na mendap kaplah tanjizi hadis, hanali putra kabdah yang kelapak mempertahankan urin di dalam surga atau neraka. Yang urin tapi dalam surga pakai kudrah Allah. Urin tapi dalam neraka hanya tibi pakai kudrah Allah. Putra nan dekhen kabdah. Urung katamun juga katamun neraka tapi mana yang ada untuk mana lain dek jadi urung dan nerakanya nanti kah mana langsung kau taruh nasi cari hana wate yang hana sisa kita tapi di konser macam nanti nak buah lah ini mana kehidupan surga, kehidupan neraka normal lagi kehidupan dalam dunia normal. Maksud normal mana? Orang dalam surga, dalam neraka normal. Na keluarga, na muen, na jahnya, na kunjung, hoho itu aja. Dalam neraka, dalam surga. Cuma masalah ji, ho menyewa segala jenis kegiatan tanyo ke segala jenis kegiatan urut dalam neraka mandung-mandung ho yang bijak seksa. Makan, seksa, minum, seksa, kawin, seksa. Kawin, ji. Mengen-ngen apa yang neraka dalam kawin. Memandu memang normal kehidupan. Najak kena. Untuk melangu dalam kurung ke uang. Menang, ji. Normal kehidupan. Memang satu kehidupan. Satu kehidupan yang dah jalani dalam syurga, dalam neraka. Yang kehidupan lagi hinau. Ya kena pajuhnya, pajuh ji kanduri le. Memang lagi nyan. Alam neraka kanduri ji menurutnya. Ya kam saho hinan mengzai Fir'aun, Michael Jackson mesti. Kam nan ka. Saho hinan Abu Lahab, Abu Jahal. Merubah hinan. Ini memang hinan kelas awaknya ni nan. Jadi waktu merempak ini kan ke mereka pakai dunia nak buat itu lah. Yang mana ni? Jadi mereka. Ya. Yang mana ni? Pakai nonton bola lo. Nonton bola lo. Ya. Nanti ngah nonton bola kata dia yang dapat merokok. Kau mana ni? Yang mana ni? Tapi tanya yang CPD tu. Cuma. Kita ke mana awak yang mana? Habis dua dah kendera, tantang dia nya belanan dia. Habis dah kendera dia. Awaknya. Mesu ke tanya, tak mahu meraka. Habis dah kendera, mesu ke habis dah kendera. Mesu ke habis dah kendera. Kan, bila memang hana kekak, sosok yang temen dalam neraka jahanam yang kosong sehingga neraka jahanam dibubarkan oleh Allah. Kabe pemuni. Ya. Kabe madu. Kayaknya. Ya boleh. Boleh kan. Kabe madu. Ya, nyan ke mana ni? Ya, ninggalah. Lebih mampu. Dapat ji menyewa secara ijmali, boleh kumpul. Bukan ji kapda hanaru engkar. Hanaru kapda. Padahal perleta kapdanya. Wal irada dan artinya kehendak. Dan hakikat iradah itu pada zat Allah Ta'ala, iaitu satu sifat yang kadimah lagi wujudiah, yakni yang sah dipandang dengan mata kepala, berdiri dengan zat Allah dengan dia, berdiri dengan zat Allah dengan dia, Allah Ta'ala tentukan mungkin dengan setengah daripada barang yang harus atasnya. Maka inhalik tibhut yang wajib ba'allah law irada. Pemakna irada kehendak. Cibalik bahasa beli bahasa sehut jemun ikam ganda Allah. Pemakna irada, pemakna kehendak bahasa lain hun, kemauan, keinginan. Hai pakar ni roh ni kata jam hi ni irada Allah. Apa makna ni? Han Allah belum beda. Kan han roh lu. Beda jawapan. Yang beda jawapan. Hai pakar ni roh ni bukhe kari. Pakar lagi anak gizi hi ni. Pijut ruwet lu. Irada Allah. Makna ni? Kemauan Allah lum guna. Kan kemauan lum, kan kemauan urang cik lum, kan kemauan siapa-siapa. Nyan makna irada. Enhan dadupu irada, makna sifat yang wajib bagi Allah. Kasih iman tanyo dalam. Dalam sah iman. Pemana irada, kehendak, kemauan, keinginan. Kasih enhan dadupu dalam. Kibancit berusip yang gekun irada tabuh sifat yang kadim dan ba'dat Allah Ta'ala jih maujud bila tanah kalan jid tak kalan dengan sifatnya Allah ketentukan segala-gala macam etnan depua kasih ka nyan berusah iman nyan ka atau syurga etnan depua yang gekun kudrah tabuh sifat yang kadim dan ba'dat Allah dia itu maujud duh takalan bila tanah kalan dengan mata ulai ada dengan sifatnya Allah gebetenteh segala macam putra yang ka gebetenteh dengan kudrah dengan iradah ba'dat takalan dengan matanya ya. Kamu kerana tak boleh kaki. Kamu ada tak boleh mata. Kamu ada boleh. Tak balak dulu. Kamu ada. Kamu ada. Kamu ada. Kamu ada. Kamu ada. Kamu ada. Kamu ada. Kamu ada. Kamu ada. Kamu ada. Kamu ada. Kamu ada. Kamu ada. Kamu ada. Kamu ada. Pakat baiklah pakat ba Allah sifat iradah kudrahnya de takalan dengan mata ulat bila ke pelemah ke buka hijab de pakat karena dialah yang bekerja kudrah yang bekerja iradah yang bekerja sesuatu yang bekerja pasti nak bentuk sesuatu yang sanggup menciptakan langit pasti nak bentuk sesuatu yang menentukan putih dan hitam panjang dan punanji kaya ada gathir sesuatunya pasti nak bentuk man hana hana pati gereja menyoji hana bentuk ya memang haji bayar ya tidak boleh bayang-bayang kan kan nak bentuk nazar bukan apa tu kan kebanda pegang nak that you heard artinya mana pada saat dan takalan zat Allah ingat di takalan nyo kudra nyo pa lega irada nyo ilmi haya kama basar kalam nyan tujuhnya di kalan nedu kan nak bendu ji nak bendu tapi hatanya di kalan timo wat sejarahnya nya memang aja enak mendang iman enak iman balbe di takalan dan Allah di kibat benda yang ilmu nak balan ji Nabi Muhammad yang kali salah dok perang. Ke macam bayang tu. Bayang. Bayang. Bodoh tu. Memang nah, namanya ya yang mempeduk-peduknya nah mendunya. Cuman pakai banji hanya ada oh. Wajib tadi tiket kudrahnya sabo sifat mendempe ba'da Allah Taala dengan dengan iradahnya Allah Taala menentukan segala-gala. Na ba'dat Allah de dengan mata kepala yang paham dulu de takalan dengan mata ulai tinga mata takalan dat Allah hana ta doa dat atipun Allah dalam ta doa tapi dua jin tu antara zat dengan tipe makni berdua-dua dia kala kiban teman ho nyen jawaban ho ku ma nyen kamalin menyuna jawaban lom datanya nyen kemalin sesat. Ya. Kiban dagalan ho. Itanyo yang tugas tanyo wajib etiket dan Allah de kala tipet makni ban tujuh de kala titik. Kaifa bagaimana nyen beli? Nyen beli. Asik. Ka tugas daripada kudrah, tugas daripada iradah Allah menentukan. Kita maksudnya, mana? Ketika tanya galam diciptakan, tanya. Lu. Pilihan Allah Ta'ala dalam iradah, kepanjang longnya kenyawa sejuta pilihan. Simetai kutau je. Simetai dengar je. 2 meter je. 12 meter je. 56 meter lagi Nabi Adam, lagi kaum Had je. Jadi di antara pilihan-pilihan yang cukup jai ratusan ribuan jutaan. Ditentukan oleh Allah Taala gelung sabo, gelung sirto panjang sirto 70 meter. Ya, kamu nak? Takkan lom terdor dia belum. Iradah Allah. Keinginan Allah keluk terdor dia belum. Artinya, takkan hanya pilih lain. Perasaan Allah kalau sanggup. Takkan hanya pilih dua minta dengar. Pakan hanya pilih lima meter lagi Nabi Adam 12 meter 18 meter pakan hanya pilih ho karena yang pilihan Allah kerja ambil 2 meter orang awal juga ya Eji menyoka perken karayut dua panjang ba karayut dua hat 12 meter bidung dada 8 kemudian ini sesuai kalau kita renung cukup jai tugas kudrat tugas irada kemudian menentukan lo seorang cik tanya dah gedanya buat tahu lagi dah mak dah ya ada mabuk kuda ya tanya kau cukup jai kemudian dah ke ha. Cuman kadang cik perut pun bukan je cik. Eh, tanya berianggat kiri. Kemudian ni cik. Kemudian part ke belahir ni. Yang wate iradah menentukan keinginan Allah ke tanya pajak lahir. Putul lahir. Oh, bahasa Nabi Adam? Jir. Oh, bahasa Nabi Nuh? Jir. Bahasa Nabi Musa? Masa Nabi Muhammad? Masa Nabi Yusuf dan segala macam? Jir. Kemudian dia tanya lahir oleh Allah Ta'ala batu 80 pakan berhinat iradah Allah yang pilihan cukup jahe berangkapan je kebelahir kebelahir tanya di Aceh je, di Amerika je di Kutub Utara je, di Kutub Selatan je pakan tanya kebelahir ini di Aceh iradah Allah jawapan yang lain yang agak tabuk Pemana irada Allah, keinginan Allah lun hinan lahi. Nyan urunci, nyan irada. Di antara banyak pilihan Allah tentukan satu, nyan gebuhna irada. Boleh. Keinginan tanya wah, ho ngan MA biji. Yo galam tak kawin, ke cukup jalan langganan tak? Kau belum nak, kau cukup jalan langganan. Kau yang tajak nak langganan. Hidihnya, hidihnya, hidihnya. Dudumpat nak. Waktu tak nak berkahwin, kanya tak tentukan tadi. Sampai tanya anak berhoi, kau pun tentukan. Tiga akan nikah. Kau pun. Dia tanya, siapa? Nya tak tentukan siapa putera dia. Padahal kau je langganan dia. Orang tak jatuh, menduri. Keinginan. Ha. Keinginan lo, ya. Jih. Padahal you kalau menyan pilihan kena cukup jat. Siapa terenbut pilihan kena cukup jat. Tawa tak ih. Tak jatuh abad pangput. Tak jatuh abad belukat bodrit. Tak jatuh abad kebab. Kau menang kan? Ya. Cukup jat pilihan. Tentukan satu. Wow. Ya, kami perkara aman jadi pempen selamat. Ya. Yang kena ngikut irada. Jadi menyohana ada depunya sabi-sabi irada bermakna kehendak iman tanyo galom set irada dan galom sah. Set galom sah kan? Kiban yang ngikut kudra irada. Tabah sifat yang kadim yang deng ba'dat Allah jih maujud apabila singah gebuka hijab di takalan dengan mata uleh dengan sifatnya Allah menentukan segala perkara. Enhan dupu iradah kasih ka. Dan baena lebih lah je yang baik. Yang baik pun nanti. Yang sabar lagi kudrah likut. Tabok sifat yang kadim, yang deng ba'dat Allah, yang dia itu mewujud di takalan apabila Allah kepada, dan dengan kudrah Allah menjadikan yang hana meniadakan yang ada. Enhan depua kudrah kasih ka enho depua erda mandum-mandum sifat ma'ani uram ji sabah. Sabah. Ujung ji beda bi'u. Sabah sifat yang deng ba'dat Allah yang mewujud bila gebuka hijab di takalan. Nyan mandum-mandum enhan definisi sifat ma'ani. Mandum-mandum. Yang beda ji ujung. Menyokudrah dengan ji Allah gebena adra hana. Gebehana adra kana. Munyu irada ujung ji dengan dia Allah tentukan segala macam pilihan. Orang tambahan ujung makai beda biu menyatakan apa yang tiba makni cukup mudah. Karena ji ujung biu beda. Orang mendung tambah. Nyan ka holo. Maka dengan perkataan dengan dia Allah Ta'ala tentukan mungkin itu isyarah kepada ta'aluknya yang tanjizi qadim. Maka iaitu ditentukan oleh Allah pada azali akan sesuatu dengan setengah daripada barang yang harus atasnya. Dan tiada bagi iradah itu ta'aluk tanjizi hadis pada kaul yang tahkek hanyalah ibraj. Umana ibraj? Yakni menyatakan jua pada ketika jadi demikian itu sesuatu bukan menentukan yang belum tentu. Maka setengah ulama dinamakan ini ibraj ta'allu dan jizi hadis. Maka nyatalah kita faham daripada demikian itu bahwasanya yang berbekas pada menjadikan dan menentukan itu zat semata-mata, tetapi dengan kudrah dan iradah. Kah? Kudrah, iradah, takluk ji sabuk, hana lain. Bak pendapat yang takek, pendapat yang kuat, takluk, iradah, sabuk. Putra sabuk takkan? Tanjizi kadi. Tanjizi kadi. Sabuk takkan? Ini bak pendapat yang kuat. Putra tanjizi kadi. Tanjizi eksekusi. Kadi kat terjadi jamun ke. Putra. Kena watak proses penentuan bunuh, pemilihan bunuh kan? Ada proses bunuh. Fi A boleh ji ita pilihan ji putih ji belau ji coklat ji musui su ji luwun ji kejukannya pilihan kulit kulit benda. Allah tentukan eksekusi sabuk nyan dari banyak pilihan di dipilih sabuk oleh Allah ita. Padahal pilihan juga jangan kan? Padahal pilihan juga jangan. Ya nampak. Yang cocok untuk tanya. Jadi hitam tak gerona. Gini-gini hitam pilihan Allah juga. Jawapan bumbu magam itu lu kena dohi. Ya bumbu magam itu. Takura gerona. Takura hin. Gura-gura ini pilihan Allah untukku. Menang jawapan. Yang ada balik. Anak protein itu aja protein. Nabi Nuh alaihi salam berjumpa dengan seekor anjing dua kepala. Katanya gekul le Nabi Nuh romku spontan dan dilanjutkan. Kok gura kata ya? Gekul kata. Bena saya paling bro hidunya nyo cika. Be yang kalung-kalung na saya sabah sabah badan sabah ule ika badan sabah ule dua. Kena bina. Takdir Allah, Allah memberi kemampuan kepada saya untuk berbicara. Ijawab lihat saya itu kerja Nabi Nuh. Ya Nabi Allah Nuh. Apakah drone mencela lun atau mencela yang menciptakan lun? Pertanyaan tadi. Yang pertanyaan tadi. Mudah hitam tadi. Mudah hitam tadi. Nabi Allah, apakah mencela lun atau mencela yang ciptakan lun? Cik jawab. Tu iem Nabi Nuh tu dua anak putera. Hana kesangka asalnya jid pegabai benda dan menarikku dan menarikku lah untuk hitat. Ada pun ya, ibu jela lihat eh, ibu jela. Nyan menyolun nicela, menyolun memang drone rencana nicela lun. Ketahuilah ya Nabi Allah, lun hana keinginan belaganya iku. Ilung hana rencana buhi pula kayu. Hana kum doa bu, badan tau bau le dua hana kum doa. Ada maklum tak hana kum doa? Cukuplah. Ya. Adapun yang ciptakan lun, Gotnya maha suci dan maha sempurna, tidak layak untuk dicela. Kalau nak duduk dua saya. Ya. Tanya wadah kepelahi oleh Allah Ta'ala. Hitam nyen pilihan, pilihan Allah. Nyen nyen doa orang jin. Ya Allah, Nabi anak lom belagi aspal hana kan? Tidak ada doa yang hana. Nyen pilihan, pilihan Allah. Jadi yang kena jadi mudah boleh hitamnya, you know, kena protes. Dia minta krim pemutih lah. Ya, ya, ya. Yang kena protes. Nyen kan Jelas-jelas gua jinyam protek. Jelas dan nyam protek. Segala macam bentuk pemberian Allah wajib kedanyo terima hanjit gugat. Oh kerting hanjit bending, oh bending hanjit kerting. Jadi hanjit mempercantik diri untuk ngaingin di depan suami, di depan orang lain. Eh, mana wajib ketanyo suaminyo getim le darah baru jinonya karena memang wateuronya ni kelebihnya galak. Kelebihnya wateu galak abangku. Kamu nak dengar? Jelekannya galak kurnya. Taubah hati penampilan kurang galak. Bahkan kabeda dari uronya. Menanci di dunia untuk tegalan darah baru di jino patah tato. Jino mi pelaga ada nyokah nali aku lupa dro ko hoja. Nya kau menang ni. Ana cocok di mana. Nya segala macam yang kagembira Allah hanjir ubah kecuali dalam rangka ibadah kepada Allah. Bibi zumbi jiat taubah untuk betul kita baca Quran. Menyukan karenanya hanjir dalam rangka ibadah. Waktu lahir dia ni tanya cacat. Doot hanjit tak berdepan. Doot hanjit tak berjikau. Hanjit tajak api. Jit operasi untuk tujuan. Mudah tajak masjid. Mudah tajak dulu. Oh yang kaputing hanjit tajak. Kat nyaman hukum je. Yang kaputing hanjit tajak. Hanjit tak ubah. Katruk masa putih, kaputing je. Satu-satunya alasan jet jet ketika pasukan Islam berhadapan dengan pasukan kafir, pasukan Islam duha menu-menu. Putih o menu-menu. Jet jet bek tangka le kafir, pasukan rela. Nyo no ngan tak kira habis. Ha, pasukan dia tu jo blo kudu. Nyemu pedu ai jaya kata. Jet jet o yang kenyan alasan karena ibadah. Karena perang sabilillah wa ta'ala le kafe na bodo mo bu muda ai mendo mesti o na na bute o ji. Pada kecet. Kan tu sura putu ri mo tu. Poin negara. Ya. Jadi kudu ke o ji ha kan ya. Ya. Ya. Anjir. Baru rencana. Ada pegangan negara sih. Kau yang banyak. Karena berlangsung leju putra yang ikalan. Ya, kadang je memang hawa yang ham dia. Kamu dia aje. Anjir ubah tak kira Allah biu. Kecuali untuk tujuan ibadah. Tiga orang cahaya tak bersari. Pakai nak roh si, nak roh baca si. Tapi punya cahaya sil. Si ta kan pin tu. Ini nak bila kuna tu ini nak item dia ini. Item. Ha, kuna. Menau aja. Tapi tanya cocok dengan tanya. Baik tanya nak cip 18, ini yang dipatan cinya. Oh, ente. Tanya nak 18 cip, tapi tanya yang 17. Bejo ta. Menan ni. Nyo. Mana ni ji? Nyo ki bancara kita nyo nai mamplo mu deka. Pak na na SMP sabok. Mana ke? Ya. Jadi ni, tak pernah lagi tanya. Bina kemampuan jangan dipaksakan. Lagi nak? Gebiannya idiot le Allah. Ji pertama surga tanya tinggal. Yang ni? Yang ni? Hana dua tabahai hati hancur. Kan memang hana kemampuan. Hana kemampuan. Kan boleh, takkan tak boleh. Kan mangai. Punan ke mana bukan? Haniman, hana lagi hana memori dah bukan. Ya, tayu apa gadel. Ya. lagi itu. Kita nyobek tapak saka lagi itu. Kecuali memang boleh nyampe apa sah. Kan hanya juga ji boleh. Cuman nyol di Ustaz Bruno ternyata mentang lagi sahut. Nyan pemenang gede. Baik tempat sah. Baik mengeluh. Nyan pemberiannya. Kira kau beban anak idiot godat buat. Kena kejadian ni ji godat lahir inang. Yang kelima inang. Kacau kabar ke diri. Nyan balik ke kanan ji. Kacau kabar dan keluar beri inang lah tapi. Inang kita pui kau nyan inang jalan main gobar. Nyan ba hoka takluk irada kesimpulan tabuk nya tabuk tagai iaitu tanjizi kadid ta tanjizi kadid menentukan satu pilihan di antara banyak pilihan gubuhna tanjizi kadid nah tanjizi ade yang harus sanji harus angkodra yang melaksanakan dari tidak ada kepada adanya urusan kudrat. Iradah hanya menentukan nyawa pilihan. Setelah ditentukan oleh iradah, Allah Ta'ala menjadikan ketentuan lagi ketentuan tersebut dengan kudrat. Lih tertentukan gambar rumah itu kan putera ibu gel. Lagi gambar. Jim leh. Ini dah dah jadi. Ada lagi kabi. Nalik yang namanya dan Yuzi Kadim kan nalik. Yang namanya Kadim nalik. Mandum-mandum telah ada ketentuan. Ya dah nalik kabi. Kabi ya dah. Jino tinggal kudrah tu. Belahi. Belahi pemati, belahi pemati. Tanya kalau lahir dengan mati itu. Ya. Adapun. Ya, bukan je nyalek. Adapun kena. Yang terminal hanya aku. Yang je di terminal, minta nak buka. Adapun. Adapun perkataan orang awak. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الأنبياء